بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita Matan Durul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru dari kitab Shalah, yaitu bab tentang pembatal as-salat. Bab mubtilatis salat. Bab pembatal salat. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa tabtulu as-salah bil kalami وبالاستغلال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. Berkata al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, وتبطل الصلاة بالكلام, membatalkan salat بالكلام, dengan berbicara. وَبِشْتِغَالْ بِمَا لَيْسَ مِنْهَا, dan menyebutkan apa-apa yang bukan dari sholat. وَبِتَرْكِ الشَّرْطٍ أَوْ رُكْنٍ عَمْدًا, dan meninggalkan syarat-syarat sholat. أَوْ رُكْنٍ atau rukun salat, andan, dengan sengaja. Baik. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi di sini menyebutkan tentang pembatal salat. Hal-hal yang membatalkan salat dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yang diantaranya wa tabtilus salat bil kalam, membatalkan salat dengan berbicara. Seseorang yang berbicara ketika dalam keadaan salat dengan sengaja, maka salatnya batal. Berbicara dalam keadaan salat dengan sengaja membatalkan sholat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahkan ijma para ulama, dikatakan oleh Ibnu Mundir fil Awsat, ajma'u ahlul ilm ala anna man takallama fi salatihi amidan likalamihi wahuwa la yuridu islah, dan dia dalam sholatnya tadi sengaja. Saya ulangi bahwa ijma para ulama, barang siapa yang sholat fi sholatihi amidan likalamihi, dalam sholatnya sengaja dan dalam sholatnya dia bukan tidak menginginkan islah, di antaranya memperbaiki ketika imam salah dibetulkan bacaannya, ketika imam lupa dalam salatnya diingatkan dengan mengucapkan subhanallah, ini yuridu islah, dan ini tidak membatalkan salat. Sedangkan yang sengaja dikatakan oleh Ibnu Mundhir ijma ulama bahwa salatnya fasidah, rusak salatnya, batal salatnya. Berbeda dengan seseorang yang berbicara dalam keadaan salat dalam keadaan lupa ataupun jahil. Dalam keadaan seperti ini tidak membatalkan sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sholat dengan para sahabatnya, hadis Al-Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami, ketika dia sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang dalam keadaan sholat bersin. Kemudian Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami mengatakan, yarhamukallah. Maka orang-orang melihatnya. Kemudian ketika dalam keadaan sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Muawiyah Ibn Hakam, in hadhihi as-salah la yaslu fiha syai' min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini la yasluh. Tidak boleh terdapat dari ucapan-ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat itu adalah tasbih, takbir dan qiraatul Qur'an. Yaitu zikir-zikir berkaitan dengan sholat. Ini hadis yang menunjukkan bahwa seseorang yang dalam keadaan dia lupa berbicara dalam sholatnya atau dalam keadaan jahil, maka tidak membatalkan sholatnya. Dengan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada Muawiyah Ibn Hakam untuk mengulangi sholatnya. Nabi hanya menasihati. In hadhihi shalah la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Salat ini la yasluh, tidak boleh terdapat dari ucapan-ucapan manusia. Dan Nabi tidak memerintahkan untuk mengulanginya kembali salatnya. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang berbicara dalam salatnya dalam keadaan jahil atau dalam keadaan lupa tidak membatalkan sholatnya. Karena kebiasaan ketika ada orang bersin, dia mengucapkan, yarhamukallah. Sehingga dia terucap, yarhamukallah. Intinya doa. Sesuatu yang baik. Kan, tetapi hal ini tidak dilakukan dalam keadaan sholat. Berbicara dalam keadaan sholat. Bahkan seseorang tidak menjawab salam dalam keadaan sholat. Tidak menjawab salam dalam keadaan sholat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, qala qultu li Bilal, saya mengatakan, wahai Bilal, kaifa ra'aita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yardu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. قال يقول هكذا وبسط كفه اخرجه ابو داود وجاء الترمذي وصححه. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab salam, orang-orang menjawab salam dan Nabi dalam keadaan salat? Maka Bilal mengatakan, Bilal yakulu hakada. Bilal mempraktekan, yakni seperti ini. Basata kaffahu. Padahal menjawab salam adalah wajib. Dan Nabi SAW tidak menjawab salam ketika dalam keadaan sholat. Hanya mengisyaratkan dengan tangannya. Sebagaimana bahwa seseorang ketika dalam keadaan sholat, bicara yang mubah, jelas. Itu tidak diperbolehkan. Berbicara yang di sana mendoakan orang lain ketika seorang bersin, yarhamukallah, itu sesuatu yang baik, akan tetapi dalam keadaan sholat tidak dilakukan. Menjawab salam juga sama. Nabi SAW hanya mengisyaratkan dengan tangannya. Tidak mengucapkan wa'alaikumsalam. Karena Nabi SAW dalam keadaan sholat. Hanya mengisyaratkan dengan tangannya sebagaimana dikatakan Bilal, yaqulu hakada. Dengan seperti ini. Karena berbicara ketika dalam keadaan sholat, walaupun itu menjawab salam, ma yajus. Kalau seseorang ketika dalam keadaan takbiratul ihram, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa al miftahu shalah tahur wa tahrimuha takbir. Kuncinya salat adalah dengan bersuci, wa tahrimuha takbir. Tahrimuha takbir dan haramnya itu ketika takbir. Sehingga takbir yang pertama dinamakan takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram keadaan dia dalam keadaan di luar salat, di dalam salat menjadi haram. Contohnya makan, minum, ngobrol dengan temannya, ataupun ketika ada yang bersin seseorang ataupun yang lainnya, ini tidak dilakukan dalam keadaan salat. Karena dalam salam salat ada sesuatu yang disibukkan. Apa itu? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Inna fi shalah la sughla." Sesungguhnya dalam keadaan salat itu ada sesuatu yang disibukkan. Apa itu yang disibukkan? Tadi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan salat membaca Al-Fatihah, membaca surat, zikir, khusyuk di dalam salat, kemudian berdoa dalam keadaan sujud. Itu sesuatu yang disibukkan dalam keadaan salat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Inna fi sholati la syughla." Sesungguhnya dalam keadaan salat itu ada sesuatu yang disibukkan. Sehingga seseorang yang berbicara dalam keadaan salat dengan sengaja, maka bisa membatalkan salatnya. Bisa membatalkan salatnya. Kemudian masuk ke dalam sesuatu yang membatalkan salat selainnya berbicara, yaitu tertawa dalam keadaan salat. Dikatakan oleh para ulama, ajma'u anna dhuhik fi shalah yufsidu shalah. Ibnul Mundhir mengatakan ijma' para ulama bahwa tertawa dalam keadaan salat itu bisa membatalkan salat, merusak salat. Karena salatnya seperti main-main. Seorang dalam keadaan seorang tertawa seperti mempermainkan sholat. Dan hal ini bisa membatalkan sholatnya. Kemudian, di sana seseorang yang berbicara sesuatu yang di sana liislah, untuk memperbaiki, fahad jais. Seperti seseorang yang membetulkan bacaan imam, fahadha jais. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tasbih lirrijal wa at-tasfiq linnisa. Tasbih mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi perempuan. Hadis muttafaqun alaih. Imam Muslim rahmatullahi taala alaih menambahkan fi shalah, di dalam salat. Ini dalil menunjukkan bahwa dalam keadaan salat ketika imam salah, kita katakan subhanallah untuk laki-laki. Perempuan bertepuk tangan. Ini merupakan tanbih memberikan tanbih kepada imam bahwa ada sesuatu yang salah. Berdiri pada rakaat yang kelima misalkan. Kita jawab subhanallah. Atau imam lupa tasyahud yang pertama, kita ucapkan subhanallah. Atau imam lupa tidak ruku, tidak sujud, kita ucapkan subhanallah. Dan ucapan subhanallah di sini masyru', disyariatkan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, dan tidak membatalkan salatnya ataupun membetulkan bacaan imam. Betulkan bacaan imam juga sama, tidak membatalkan salatnya. Bagaimana dengan menangis? Apakah menangis termasuk dari sesuatu yang membatalkan salat? Di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Al-Mutaris bin Abdullah bin Sikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka azir al-mirjal min al-buka akhrajahu al-khamsah. Hadis Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, dia mengatakan dari bapaknya, saya melihat Nabi SAW dalam keadaan sholat, wa fi sadrihi azir, yaitu suara menangis, azir, ka azir mirjal, seperti air yang mendidih. Minal buka, dikarenakan menangis. Hadis akhrajahu al-khamsah. Hadis ini menunjukkan bahwa menangis itu tidak membatalkan sholatnya. Menangis tidak membatalkan sholat. La yu'athir fiha, tidak mempengaruhi dari membatalkan sholat. Kenapa? Karena menangis laisa minal kalam, bukan termasuk dari kalam. Akan tetapi menangis dikarenakan dia khusyuk dalam sholatnya ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang azab neraka, dia menangis takut. Ini khusyuk di dalam sholatnya. Dan Nabi SAW menangis dalam sholatnya sebagaimana dari yang tadi kita baca. Hadis Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Sikhir. Akan tetapi dikatakan oleh para ulama, ketika seorang menangis, jangan sampai dia keluar huruf-huruf yang di sana bisa membatalkan sholatnya. Menangis-menangis yang biasa. Jangan terlalu takalluf sampai menjerit-jerit dalam sholatnya. Ini takalluf. Menangis biasa. Dan jangan sampai ada huruf-huruf yang bisa membatalkan sholatnya. Contohnya, ketika dalam keadaan sholat, lalu menangis, terucap suara, aduh, misalkan seperti itu. Aduh, ini bicara ucapan-ucapan apa seseorang ketika dalam keadaan menangis keluar suara, dan hal ini bisa membatalkan sholatnya. Sehingga seorang ketika menangis biasa, sampai jangan sampai keluar huruf yang di sana bisa menjadikan kalam ucapan yang bisa membatalkan sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini pembatal yang pertama dari pembatal-pembatal salat kalam. Insyaallah sisanya kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.